Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah keagamaan atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang tersisa pada saat Nabi Muhammad di masa kecil atau juga pada saat Nabi Muhammad hari-hari pertama diutus menjadi Nabi. Pertama-tama, saya akan membahas dulu dari sejarah penyembahan kepada berhala yang ada di Jazirah Arab. Sebelumnya, anak keturunan Nabi Ismail yang ada di kota Mekah, ini agamanya agama Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah atau wa Isa Rasulullah. Mereka sendiri tampaknya mengetahui ya dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan juga sisa-sisa ajaran Nabi Isa bahwa kelak akan ada seorang Nabi dari saudara mereka sendiri yang akan menyelamatkan umat manusia. Hanya saja, sebagian di antara mereka cenderung tidak mempedulikan, atau yang kedua, menyimpan tanda-tanda ini dan kemudian saling menunggu. Artinya dari mana Nabi ini nanti akan datang. Nah, tapi di luar itu, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim ini, kemudian di antaranya itu adalah ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini diselewengkan. Bentuk penyelewengan yang pertama, ya, ini misalnya kalau di Al-Quran kita lihat ada larangan orang-orang kafir untuk naik haji dengan telanjang. Ya, apa sih maksudnya? Jadi di sekitar kota Mekah pada saat musim haji, ini kan kedatangan ratusan ribu orang gitu ya. Dalam arti ini kan ibadah yang kolosal. Ratusan ribu orang datang dan tentu saja bagi para pedagang ini adalah devisa. Ya, ini adalah fenomena perputaran uang. Artinya ratusan ribu orang ini tentu saja membawa uang. Dan di sekitar kota Mekah itu ada tiga pasar yang dibuka berdekatan dengan musim haji. Pasar pertama itu adanya di Ukaz, yang kedua Dhil Majaz, yang ketiga di Mijannah. Ketiga pasar ini gitu ya, ini menjadi tempat pusat dari perkumpulan orang-orang yang membawa barang-barang dagangan dari seluruh dunia dan kemudian tumpah di ketiga pasar itu. Sekaligus, di ketiga pasar itu, mereka biasa mengadakan berbagai macam pertunjukan karena memanfaatkan momentum orang-orang berkumpul di sekitar kota Mekah pada saat akan menjalankan musim haji. Jadi, gambaran kita sekarang mungkin seperti ini, Pekan Raya Jakarta, atau mungkin gambaran kita sekarang seperti kalau di sebuah negara itu ada acara yang besar. Dan acara yang besar ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengadakan berbagai macam pesta dan juga untuk memamerkan berbagai macam keunggulan dari kaumnya. Nah, selain itu, setelah pasar-pasar ini diadakan, ini biasanya mereka bergerak ke kota Mekah untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Adapun rukun-rukun hajinya seperti dalam surat Al-Baqarah, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang tersisa. Ini barangkali tinggal sa'i gitu ya. Yang kedua tinggal wukuf, terus tahallul, ada juga mungkin di antara yang tersisa itu tawaf. Nah, hanya sampai di sini. Kenapa sih mereka itu tawaf sambil telanjang? Ternyata orang-orang Mekah yang melihat ini sebagai satu sumber daya gitu ya. Kemudian menetapkan berbagai macam aturan dengan alasan orang-orang Quraisy inilah yang menjaga Ka'bah. Karena orang-orang Quraisy inilah yang menjaga Ka'bah, itu mereka menganggap agama mereka atau diri mereka itu lebih mulia daripada orang-orang Arab kebanyakan. Jadi mereka mulai mendiferensiasi atau mereka ini mulai membedakan dirinya dan mengunggulkan dirinya. Anggaplah kita namakan ini menjadi agama Mekah atau ini agama yang berbasis kedaerahan. Karena mereka menganggap agama mereka ini paling tinggi, maka mereka mengubah-ubah syariat sesukanya gitu ya, untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Di antaranya, mereka kemudian membuat aturan tidak boleh orang yang naik haji itu menggunakan pakaian yang dibawa dari luar kota Mekah. Gitu ya. Mereka harus beli pakaian dari dalam kota Mekah. Padahal, seperti yang kita tahu, Mekah itu bukan daerah penghasil pakaian. Artinya, di Mekah pun tidak ada pohon kapas atau di Mekah juga tidak ada perajin kain. Artinya, kain-kain itu barangkali memang juga dijual beli di pasar-pasar di kota Mekah dari daerah-daerah lain. Yang mungkin gitu ya, daerah-daerah tersebut adalah daerah Kristen atau daerah Majusi. Tapi itulah namanya kebodohan gitu ya. Akhirnya orang-orang tadi nurut dan akhirnya orang-orang yang tidak punya cukup uang, karena kan naik haji itu lama ya. orang-orang yang tidak punya cukup uang gitu ya, mereka akhirnya terpaksa tawaf dengan telanjang, atau bagi yang wanita itu tawaf hanya dengan mengenakan secarik kain saja. Ini yang kemudian menjadi kebatilan gitu. Itu yang pertama. Jadi mereka ini mulai menganggap bahwa agama itu hanya semacam komoditas. Agama itu bisa dimonetisasi, agama itu bisa dibuat menjadi startup. Agama itu barangkali gitu ya, dianggap hanya sebagai sumber uang, karena setiap kali ada orang menjalankan satu ibadah, di sanalah uang itu beredar. Setiap kali ada beberapa orang atau sekelompok orang atau satu suku, satu bangsa itu berkumpul, ya sudah pasti dari perpindahan orang dan perpindahan barang itu ada juga perpindahan uang. Ini yang kemudian oleh orang-orang Quraisy dimanfaatkan sebagai startup, yang mana gitu ya, kemudian ekonomi ini, startup ini sampai mengubah syariat agama, karena yang penting sudut pandangnya adalah yang penting ekonomi tetap berjalan. Ini yang jadi masalah. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, mereka gitu ya, karena memang mereka menganggap diri mereka suci, dekat dengan Ka'bah, tinggal di sekeliling Ka'bah, akhirnya menetapkan satu aturan yang namanya al-humus. Al-humus ini adalah berarti orang-orang yang tinggal di sekeliling Ka'bah. Nah, mereka itu menolak berwukuf di Arafah. Mereka itu mengambil tempat gitu ya di sekeliling Muzdalifah, atau masih lebih dekat ke kota Mekah daripada di Arafah. Karena mereka menganggap mereka itu lebih mulia, dan yang kedua, mereka kemudian tidak pantas menyatu dengan manusia kebanyakan. Maka bukan tanpa arti ketika Nabi Muhammad datang dan Allah memerintahkan bahwa orang-orang itu kalau wukuf disatukan di Arafah. Arafah itu memang mengandung pesan pemuliaan semua umat manusia dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada pemuliaan orang atas dasar nasab. Yang ada itu pemuliaan orang ya atas dasar takwa. Sedangkan kata Allah dalam surat An-Najm, "Falatuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kau menyucikan dirimu sendiri, hanya Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sampai di sini penyembahan orang-orang terhadap agama Nabi Ibrahim itu, selain syariat haji, ada juga syariat yang namanya tahannuts di gua-gua. Tahannuts ini dalam arti berkhulwat atau menyepi, gitu ya. Menyepi yang dikatakan menurut sebuah hadis, memang tahannuts ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tapi tahannuts ini tampaknya menjadi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Kita tidak usah berspekulasi dari mana bagaimana kemudian sambungan ajaran ini kepada Nabi Ibrahim, tapi tampaknya gitu ya, yang sampai kepada kita itu khulwat di gua ini untuk ta'bud ilallah. Ta'bud itu artinya beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadahnya kita tidak tahu. Apakah berzikir kita tidak tahu. Apakah berpuasa kita juga tidak tahu. Karena tidak ada teks hadis yang sampai kepada kita. Tapi yang jelas, meskipun mungkin saja Rasulullah itu berkhulwat, tahannuts di Gua Hira memang untuk merenung, tapi bukan berarti Rasulullah itu mendapatkan ilham kenabian, atau bukan berarti Rasulullah itu paham apa yang terjadi di kaumnya dari merenung di Gua Hira. Kalau kita berpikiran semacam ini, kita akan hanya seperti orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis ini yang memang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu merenung dan kemudian mendapatkan ilham kenabian. Padahal, tahannuts ini tidak hanya dilangsungkan oleh Rasulullah, tapi ada juga beberapa orang yang juga menjalankan tahannuts di Gua Hira. Nah, tidak hanya di Gua Hira gitu ya, tapi ada juga di beberapa gua-gua yang lain. Tapi yang jelas, tahannuts itu satu ibadah yang umum. Ibadah yang umum, tapi memang tidak semua orang menjalankan. Hanya orang itu mengetahui bahwa ada jenis ibadah yang namanya tahannuts. Nah, itu ya. Yang kedua, selain sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, tampaknya di satu generasi, beberapa generasi gitu ya, di generasi yang persis ada sebelum Nabi Muhammad dan juga generasi Muhammad, yang kalau mau kita sebut generasi X, Y, Z gitu ya, ini tampaknya ada yang mulai menyadari bahwa penyembahan kepada berhala itu bukan obat dari kebodohan yang menimpa masyarakat, bukan juga obat dari segala ketidakadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mau urutkan lagi, di generasi di atas Nabi Muhammad ada orang yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Suatu ketika, gitu ya, ada satu upacara besar. Upacara besar ini dilangsungkan setiap tahun untuk menyembah dewa mereka, gitu ya. Dan ternyata ada 4 orang, yang mana 4 orang ini tidak mau menyembah berhala. 4 orang ini diantaranya Warqah bin Aufal, Utsman bin Khuzaimah, Ubaidullah bin Jahsy, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Empat orang ini pergi ke sebuah bukit dan berjanji untuk pergi dari kota Mekah dan mencari agama yang paling tepat untuk dijadikan solusi. Kita tahu akhirnya Zaid bin Amr itu mati dibunuh karena mengatakan bahwa La ilaha illallah. Zaid bin Amr tegas mengatakan bahwa agama berhala, agama yang salah. Tampaknya Zaid bin Amr ini menemukan agama Nabi Ibrahim. Warqah bin Aufal, kita tahu Warqah bin Aufal itu akhirnya menemukan agama-agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya, tapi kita tidak pernah tahu apa agama Amr bin Aufal, apa Warqah bin Aufal. Kita hanya tahu Warqah bin Aufal itu orang yang paling pertama sekali beriman kepada Rasulullah, karena pada dasarnya dia sudah menemukan ajaran Tauhid. Mengenai Ubaidillah bin Jahsy ya, dan Utsman bin Khuzaimah, Utsman bin Khuzaimah itu dibunuh, dan kemudian Ubaidillah bin Jahsy ini termasuk di antara As-Sabiqun al-Awwalun. Kalau kita mau lihat, selain empat orang ini, ada orang-orang yang dalam tanda kutip ini hanif. Mereka mungkin sudah mengesakan Allah dan mereka menolak penyembahan berhala. Selain di antaranya Nabi Muhammad sendiri pada masa mudanya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, di antaranya lagi itu ada sebagian juga pembesar-pembesar Mekah dan penyair-penyair seperti Umayyah bin Abi Salt dan lain-lain. Mereka itu menolak penyembahan kepada berhala. Dan tampaknya mereka ini menjadi generasi milenial pada saat itu. Karena mereka melihat, karena kemakmuran ekonomi yang ada gitu ya, selain juga kemakmuran ekonomi yang ada, mereka ternyata melihat seiring dengan kemakmuran yang ada, aturan-aturan keagamaan di kota Mekah, aturan-aturan politik di kota Mekah, tidak bisa mengakibatkan terjadinya ketertiban dan keadilan. Akhirnya mereka berupaya, ya ini kita anggap saja bahwa masyarakat itu memiliki suatu kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini baru aktif ketika ada satu generasi yang muncul untuk kemudian menggugat aturan-aturan ini. Dan bagi generasi sebelumnya yang lebih tua, generasi ini pasti akan dianggap generasi yang banyak maunya, generasi usil. Sebetulnya itulah generasi milenial. Generasi milenial itu bukan generasi yang tidak bisa diatur, bukan generasi yang banyak maunya, atau bukan generasi yang cara hidupnya berbeda, bukan. Tapi generasi milenial itu, dari kisah ini semua, sebetulnya ini bicara masalah fitrah kemanusiaan. Ternyata, fitrah kemanusiaan sejak dulu adalah menemukan perbaikan-perbaikan dari kekacauan-kekacauan yang terjadi akibat ideologi yang lama. Sayyid Qutb dalam bukunya Hari Esok untuk Islam ini merumuskan hal ini dengan sangat indah. Kata Sayyid Qutb, gitu ya, generasi, gitu ya, akan muncul, generasi baru akan muncul sebagai bentuk protes dari akibat ideologi yang lama. Ketika ideologi yang lama itu gagal menyebabkan keadilan, gagal juga ideologi yang lama ini menyebabkan ketertiban, dan gagal juga ideologi yang lama ini menjamin adanya ketertiban, menjamin adanya keadilan, dan menjamin tidak adanya penindasan, akan muncul satu generasi baru yang membawa ideologi baru, apapun itu ideologinya, gitu ya, dan kemudian akan dianggap sebagai orang-orang yang suka memprotes, akan dianggap sebagai orang-orang yang menghancurkan ideologi yang lama. Dan generasi ini sebetulnya adalah generasi milenial. Meskipun Sayyid Qutb tidak mengatakan generasi ini sebagai generasi milenial. Kembali dari persoalan generasi tadi, gitu ya. Kita sekarang beranjak gitu ya, kepada dari mana sih sebetulnya asal-usul agama berhala ini, yang tadinya orang-orang Quraisy ini tentu saja jelas menyembah Allah melalui jalan agama Nabi Ibrahim dan juga jalan agama Nabi Isa. Meskipun tidak ada petunjuk apakah dakwahnya Nabi Isa ini sampai ke Arab ataupun tidak. Karena Nabi Isa ini cepat wafat. Jadi gini, mulanya itu orang pertama yang membawa penyembahan berhala ke kota Mekah itu namanya Amr bin Luhai. Apa yang terjadi pada Amr bin Luhai? Rupanya sama motifnya ekonomi. Motifnya itu melihat satu kemajuan negara. Amr bin Luhai ini prihatin dengan bangsanya yang miskin, dengan bangsanya yang tidak punya sumber daya alam, dan barangkali juga dengan bangsanya yang terus-menerus dijajah. Yang tentu saja, pada saat Amr bin Luhai ada, Amr bin Luhai itu masih mengalami masa-masa ketika Quraisy itu dijajah oleh kaum Khuza'ah. Nah, sampai di sini, dulu yang dianggap sebagai daerah kemakmuran itu adalah daerah Syam. gitu ya, daerah Syam, di mana orang-orang Arab tentu saja ketika melihat daerah Syam yang begitu megah, yang pada saat itu rajanya itu raja pagan yang baru saja mengusir orang-orang Yahudi. Nah, ketika Amr bin Luhai ini melihat daerah Syam, dia terpana. Ideologi semacam apa atau pola hidup semacam apa yang menyebabkan daerah Syam itu maju? Ternyata Amr bin Luhai tidak berkesimpulan bahwa itu semua akibat usaha mereka. Tapi balik lagi, logika manusia pasti akan terpengaruh oleh ideologi satu bangsa yang dianggap bangsa itu lebih maju. Amr bin Luhai beranggapan ideologi orang Syam pada saat itu, yang mana penyembahan berhala ini menganggap, ya, Amr bin Luhai itu menganggap bahwa penyembahan berhala inilah yang membuat orang-orang Syam itu menjadi maju. Maka Amr bin Luhai ini membawa pulang satu berhala besar dari mereka yang namanya Hubal. Hubal ini terbuat dari batu kristal, terbuat dari batu akik berwarna hijau yang apabila terkena sinar matahari dan cahaya bulan, katampak bercahaya. Berhala ini diletakkan di atas Ka'bah. Barangkali saya menduga ada perlawanan-perlawanan gitu ya dari orang-orang Mekah pada saat itu. Tapi kemudian perlawanan dari orang-orang yang menyembah Allah terhadap orang-orang yang kemudian akhirnya menyembah berhala ini tentu saja tidak seberapa. Karena Amr bin Luhai ini mewakili tentu saja pikiran orang-orang yang ingin kemakmuran terjadi, sedangkan pada saat itu barangkali gitu ya, saya menduga bahwa orang-orang yang menyembah agama Nabi Ibrahim, orang-orang yang menyembah Allah, gagal menerjemahkan ajaran mereka menjadi ajaran yang bisa mengakibatkan negara mereka menjadi makmur. Maka ketika ada satu ideologi datang dari negara yang dianggap sudah makmur, maka ideologi ini akan gampang diterima. Maka sesungguhnya dakwah itu, ini bagaimana cara kita menerjemahkan pesan-pesan agama menjadi pesan kemakmuran. Dan yang kedua, tapi kita juga jangan menganggap bahwa agama itu nanti otomatis ketika kita sudah beragama kita akan makmur. Ini pikiran yang celaka juga. Maka jangan sampai kita berkeyakinan kalau ibadah itu harus kaya. Dan sebaliknya, kalau kita ingin mengadakan acara-acara ibadah memang perlu uang dan lain-lain. Tidak selamanya seperti itu. Karena awalnya dari penyembahan berhala adalah logika semacam ini. Bahwa bagaimana kalau kita mau beragama sementara kita aja masih miskin dan lain-lain. Maka yang dibawa adalah berhala Hubal oleh Amr bin Luhai. Dan orang-orang yang menyembah agama, apa, yang memeluk agama Nabi Ibrahim, tentu saja kalah. Karena memang mereka sendiri barangkali gagal menerjemahkan agama mereka menjadi konsep peradaban. Bukan berarti agama Nabi Ibrahim itu yang lemah, tidak. Karena kenyataannya Nabi Yusuf yang membawa ajaran agama Nabi Ibrahim bisa membawa negara Mesir menuju kemakmuran. Tapi ternyata mereka ribuan tahun kemudian tidak bisa. Nah, inilah barangkali gitu ya penyebab kenapa Allah sampai perlu menurunkan seorang Rasul beberapa generasi kemudian. Nah, sesampainya di sini gitu ya, kemudian ada lagi seorang dukun. Ini ya, ini beberapa ratus tahun sebelum Rasulullah itu diutus menjadi nabi. Ini ada seorang dukun yang mengaku dia didatangi oleh seorang jin, yang jin ini mengaku gitu ya menemukan berhala-berhala dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, Wat, Suwa', Ya'uq, Ya'qut, Nasr, gitu ya. Berhala-berhala ini, kata jin ini, terletak di sebuah tempat yang begini, begini, begini, begini. Akhirnya ada satu ekspedisi, dan ekspedisi ini berhasil menemukan berhala-berhala tersebut. Memang betul bahwa Nabi Nuh dan kaumnya itu memang adanya di sekitar Jazirah Arab, gitu ya. Akhirnya berhala ini digali dan dibagi-bagi ke beberapa suku yang ada. Nah, ketika dibagi ke beberapa suku yang ada, gitu ya, dan akhirnya sempurnalah Jazirah Arab itu menyembah berhala. Akhirnya karena apa, ini kepengaruh cerita masa lalu. Ini loh berhala nenek moyang kita. Ini loh agama nenek moyang kita. Ini loh pernah ada cerita-cerita begini, begini, begini, begini. Gitu ya. Maka tadi ya, kalau kita lihat agama itu gagal diterjemahkan menjadi konsep peradaban, dan yang kedua, agama itu kemudian dasarnya cuma cerita-cerita nenek moyang atas dasar ini leluhur kita dan lain-lain, insyaallah yang terjadi bukan sebuah kemakmuran, yang terjadi bukan juga sebuah kemajuan, tapi sebuah kemunduran. Allahu a'lam bishawab.